slap, slap, slap, slap, slap, slap. VDV, got it. Rokokku jarum coklat tapi yang kretek. Cita rasanya enak kayak ngisep memek. 15 ribu, 12 batang. Cukup bisa satu, udah bikin terbang. Melihat Marlboro udah di tangan. Gua termenung lihat ketimpangan. Bawa ke kafe, gak dapat respect. Bocah-bocahnya pada kayak teleng. Sesayang-sayangnya gua sama Jarco. Gua juga kesel kalau barangnya jatuh. Kadang ngebolongin ke meja gua, ampe dimarahin sama gua. Wah, gua tetap pengen beli, gua tetap beli lagi. Rokok gua paling awet, rasanya enak tanpa pengawet. Jangan ambil Jarco gua, jangan bakar rokok gua. Itu batang terakhir daripada Jarco. Ambil ini filter. Rokokku jarum coklat tapi yang kretek. Cita rasanya enak kayak ngisep memek. 15 ribu, 12 batang. Cukup isep satu, udah bikin terbang. Aduh, nongkrong tanpa diskriminasi. Tau kita juga sama-sama seruput kopi. Torabika gutei kapal api. Torabika gutei kapal api. Duduk semeja, bahas negara. Bahas yang viral, bahas sepak bola. Bahas korupsi, bahas agama. Bahas narkoba, Bang Coki maksudnya. Gua tetap pengen beli, gua tetap beli lagi. Beli Jarcok sebungkus, beli Jarcok dua bungkus.